Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dalam pertemuan yang lalu masih kita membahas tentang anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hal ini adalah puji-pujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas bagaimana firman Allah ketika menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang agung, Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian Allah nyatakan mathalu nurihi, perumpamaan terhadap cahaya Allah, yang dalam hal ini adalah cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamishkatin fiha misbah almisbahu fi zujajah azujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah ila akhir al-ayah. Allah menyebutkan tentang sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tersebut, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah yang berbunyi yang sering kita baca, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita tahu ini ayat selalu kita baca, kita sering baca ini ayat. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami senantiasa selalu dalam keadaan selalu melapangkan dadamu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ketahuilah di dalam memikul beban dakwah itu berat. Berat. Berat dari segi apa? Saya kasih contoh. Kita dengan segala kekurangannya kita, dengan segala pola fikirnya kita yang sempit, pandangan kita yang sempit, sehebat apapun kita tetap sempit. Ya, ketika kita berdakwah kita dapetin hadapin segala cobaan, berbagai macam cobaan membuat hati kita tuh jadi sumpek, stres, sempit, sedih. Itu kita lingkup yang kecil. Berat. Padahal apa sih yang kita hadapin dari tantangan dibanding apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit yang kita rasakan aja membuat hati kita ini jadi sempit, pedih, berat, stres atau sumpek. Maka sungguh apa yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadapin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar, enggak ada bandingannya. Enggak ada bandingannya, semakin berat, semakin mulia martabat seseorang di sisi Allah, semakin berat juga cobaannya di sisi oleh Allah yang Allah berikan kepadanya. Semakin tinggi martabat seseorang di sisi Allah, semakin berat juga cobaan yang Allah berikan kepadanya. Naam, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Allah kalau sudah cinta sama hamba-Nya diuji dengan berbagai macam ujian. Apakah itu enggak membuat hati menjadi sempit, sakit, sedih? Nah, inilah. Makanya Allah juga nyatakan innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah menyatakan sesungguhnya apa yang mereka ucapkan, ucapan-ucapan yang kasar dari orang-orang kafir, memang membuat hati Rasulullah menjadi sedih. Tapi kesedihan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati Rasulnya, sehingga dada beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan kepada Rasulullah, alam nashrah laka sadrak. Allah enggak bilang alasnagat syarahna sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tidak, tapi pakai fi'il mudhari' di sini, yang artinya saat itu dan terus menerus dada beliau selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat di sini betapa besar kasih sayang Allah kepada Rasulullah dan betapa besar perhatian Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ibaratnya apa ya, Allah yang memanjakan Rasulullah. Allah bilang, "Hey Muhammad, tidak akan kau menyadari bahwasanya aku selalu melapangkan dadamu." Ini kata-kata semacam ini nih penuh dengan apa namanya, ungkapan manja, memanjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan ungkapan semacam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Ada Allah bilang kepada Nabi Musa, "Alam nasyrah laka sadrak ya Musa?" Enggak. Tapi Allah bilang, menceritakan tentang Nabi Musa, Allah menceritakan Nabi Musa berdoa kepada Allah dalam doanya, "Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Waj'alhu waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Nabi Musa minta sama Allah untuk dilapangkan dadanya. "Rabbi israh li sadri," lapangkan dadaku. Sebab dia tahu dia bakal ngadepin tantangan besar, bukan tantangan yang kecil. Yang dia hadepin adalah Fir'aun yang mengaku Tuhan, Fir'aun yang sangat berkuasa. Dia kira Fir'aun ngaku Tuhan asal ngomong aja. Dia berani mengaku Tuhan karena dia ngelihat apa namanya, punya kemampuan yang besar, punya harta, punya pengaruh, punya segala-galanya, hingga segala-gala yang dia punya itu membuat dia lupa akan identitasnya dan dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ente bayangin, ya, puluhan ribu, ratusan ribu Bani Israel jadi budaknya dia, diperbudak oleh Fir'aun. Bangsa Mesir semuanya di bawah apa namanya, aturannya dia. Makanya dia nyatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kira-kira ini seorang Nabi Musa, ya, seorang diri, satu orang diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada Fir'aun, mengajaknya ke jalan Allah. Fir'aun yang mengaku Tuhan dengan segala yang dia miliki dari kekuatan, bala tentara, pengaruh, ditakuti, kekejamannya dan lain sebagainya. Kira-kira seorang manusia ngadepin manusia kayak Fir'aun bagaimana tuh? Apa yang pertama kali terlintas di benaknya ketika diperintahkan untuk datang ke Fir'aun? Berat. Waduh, udah banyak deh di benak tuh yang terlintas. Stres bisa. Perintah yang kagak bisa ditolak dari Rabbul Alamin. Makanya langsung dia minta, "Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Dia minta sama Allah. Sampai akhirnya dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi hadapin enggak lebih kecil dari apa yang dihadapi oleh Fir'aun, oleh Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Yang Nabi Musa hadepin cuma satu Fir'aun. Yang Nabi Muhammad hadepin Fir'aun yang banyak. Di antaranya Abu Jahal. kata Rasulullah, hadza Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun hadhil ummah. Lain dari Abu Jahal, ada lagi yang lainnya. Siapa namanya? Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Gak kalah sadisnya juga. Lain dari itu lagi, Umayyah bin Khalaf. Gak kalah sadisnya juga sama Abu Jahal. Yang lebih dari itu lagi, Abu Lahab pamannya sendiri. Udah sadis, jahat, ditambah itu semua pamannya juga. Ya Allah. Berat sampai tuh kita kalau mau cerita tentang ini Abu Jahal, Nabi sendiri yang bilang Fir'aun hadihil ummah, Fir'aun ni umat Abu Jahal. Bagaimana tahu? Itu waktu dia semasa hidupnya kerjanya cuma ganggu Rasulullah, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganiaya. Waduh, enggak ada deh yang lebih jahat dari Abu Jahal. Sampai itu Abu Jahal yang mempersiapkan prajurit untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sampai akhirnya dibinasakan oleh Allah di peperangan Badar. Naam. Tahu yang binasakan Abu Jahal di peperangan Badar tahu siapa? Dua orang anak kecil. Tuh lihat. Raja Namrud ketika mengaku Tuhan dibinasakan oleh Allah dengan apa tahu? Dengan malaikat? Kagak. Dibinasakannya dengan cara yang hina oleh Allah. Dibinasakan dengan apa? Dengan seekor nyamuk yang masuk ke kepalanya lewat lubang hidungnya. Binasa dengan cara yang hina. Wahada Abu Jahal dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa tahu? Dengan dua orang anak kecil dan yang ketiga oleh orang yang fisiknya kecil. Bagaimana? Itu ada dua orang sahabat dari bangsa Ansar yang dikenal dengan Ibnai Afra, Mu'adz wa Mu'awwidz. Ibnai Afra. Ini kedua orang ini, kedua anak muda ini usia masih belasan tahun, sekitar 15 tahun. Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan tentang peristiwa itu ketika mereka berbaris di medan perang untuk bertempur melawan orang-orang kafir di peperangan Badar. Abdurrahman bin Auf bilang, saya menoleh ke arah kanan saya malu. Kenapa? Saya dapetin seorang anak kecil berdiri di sebelah kanan saya. Anak kecil 15 tahun. Kayak apa 15 tahun? Ente berapa umurin teh? Hah? Berapa? 16 kayak begini, berarti kecilan lagi. Siapa di sini yang 15 tahun umurnya? Tunjuk tangan coba satu, anda pengen lihat. Ah, yang depanannya kagak ada. Ah nih, ente coba diri. Lihat. Ah, 15 tahun kayak begini. Ente bisa bayangin, prajurit di medan perang modelnya begini. Iya, maksudnya ada bukan ngerendahin dia, cuman umur 15 tahun, muka apa namanya masih kelihatan anak-anak. 15 tahun kayak begini. Syif, tapi lihat. Tuh yang 15 tahun kayak begini tuh yang berjuang di medan perang Badar, mereka adalah sebaik-baiknya manusia yang pernah ada di muka bumi. Sebaik-baiknya manusia yang pernah ada di muka bumi. Ada sahabat Ibnu Afra itu waktu dua putra Afra ini usianya seperti ini, 14-15 tahun duduk. Abdurrahman bin Auf ya pantas saja malu, dia orang tua. Diri di medan perang di barisan, lewat lihat sebelah kanannya bocah seperti ini. Umur 15 tahun. Tiba-tiba sang bocah ini nyolek Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, katanya. Abdurrahman bin Auf dengan rasa malu ini bilang, lebaik, ada apa? Paman, paman kenal gak yang namanya Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf bilang, iya saya kenal, kenapa? Saya dulu mendengar dari orang tua saya bahwasanya ini Abu Jahal ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Mekah, dialah yang selalu mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh di medan perang Badar ini, apabila aku berjumpa dengannya, la najautu in najah. Apa artinya? Dia bilang, satu di antara dua, dia yang hidup atau ana yang hidup. Dia hidup berarti ana mati, atau ana hidup berarti dia yang mati, salah satu di antara dua. Itu umur 15 tahun. Abdurrahman bilang begitu, ya Allah, alangkah bangganya ana berdiri di sebelah ni anak. Katanya Abdurrahman bin Auf, insyaAllah ntar kalau medan perang sudah dimulai, kelihatan yang namanya Abu Jahal, ada nunjukin siapa dia. Sebab ni bocah enggak pernah lihat mukanya Abu Jahal, enggak pernah tahu. Enggak lama baru diam, tiba-tiba di sebelahnya nyolek sebelah kiri, tadi sebelah kanan. Dicolek, oh hai paman, lebek. Suaranya Abdurrahman bin Auf agak kencang. Ini anak sebelah kiri bilang, pelan-pelan, jangan kedengeran nama saudara anda yang sebelah. Kenapa? Kita lagi berlomba-lomba pengen menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Berlomba dalam hal apa? Iya, kita pengen cari senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita lakukan? Enggak, saya pengen tanya, paman kenal enggak yang namanya Abu Jahal? Ternyata dua-duanya lagi ngincar Abu Jahal untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang sama saudara-saudaranya yang di sebelah. Rahman bin Auf bilang, gembiranya saya luar biasa. Yang tadinya saya malu, tapi ketika ngelihat semangat mereka, kecintaan mereka, kesungguhan mereka semacam ini enggak mandang umur lagi. Ya, kemuliaan, kesetiaan, kesungguhan, pengorbanan ada di dalam diri ini orang. Di dalam diri anak-anak ini. Nanti bayangin, medan perang emangnya sepak bola? Bukan. Kepala berterbangan. Kepala berterbangan, darah mengalir. Tapi mereka semua enggak kenal takut untuk itu semua. Kenapa? Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf bilang, ketika peperangan pertempuran dimulai, mulai memanas, saat itu terlihat Abu Jahal dengan kudanya, di atas kudanya dengan baju besinya, dikelilingin dengan pengawal-pengawalnya. Maka saat itu saya katakan kepada dua pemuda ini yang ada di sebelah kanan dan kiriku, wahai anak-anakku, itulah orang yang kalian cari. Kata Abdurrahman bin Auf, belum selesai aku menunjuk, melainkan kedua anak tersebut sudah menerjang, berlari dengan kencang menuju kepada Abu Jahal bagaikan dua ekor burung elang yang siap menerkam mangsanya. Allah Allah. Sampai akhirnya kedua anak ini memasuki apa namanya medan perang yang berkecamuk. Dia apa namanya hadap pintu pengawal-pengawal yang mengelilingi Abu Jahal, hingga akhirnya dia berdiri keduanya ini di hadapannya Abu Jahal. Dan dengan kedua senjata mereka, mereka tebaskan kedua senjata mereka itu kepada Abu Jahal hingga Abu Jahal tumbang dari atas kudanya. Ini ringkas cerita. Cuman tuh untuk melewati para pengawal-pengawal gak mudah. Nanti kira pengawal itu patung doang. Kagak, mereka juga melakukan perlawanan hingga salah satu dari kedua anak ini tangannya kena tebasan pedang. Bukan tebasan pedang begitu aja, itu tebasan pedang hingga ini tangannya cuma menggantung dengan kulit doang. Ketika mereka ngelihat Abu Jahal udah tumbang, mereka tinggalkan, mereka lanjutkan pertempuran. Namun ternyata salah satu dari mereka yang tangannya kena tebasan pedang, itu tangan cuma menggantung dengan kulit doang, bertempur dengan tangan semacam ini tangan cuma mengganggu dia doang. Apa yang dia lakukan? Dia cabut dan dia apa namanya impit, dia lanjutkan peperangan. Kemudian setelah itu mereka berdua mencari di tengah-tengah peperangan, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dapetin, mereka keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua berlari dengan cepat, saling mendahului satu sama lain, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bilang, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Yang satu bilang, tidak, aku yang membunuhnya ya Rasulullah. lagi berlomba-lomba. Oh, yang ini bilang saya yang bunuh, yang ini bilang saya ya Rasulullah, yang ini bilang saya. Nabi bilang sabar-sabar, tenang-tenang. Ada apa? Iya, kita yang berhasil nebas. Yang ini enggak, saya yang nebas. Rasul bilang, mana senjata kalian? Ditunjukin, ini senjata saya dan ini darahnya Abu Jahal. Senjata kamu mana? Ini senjata saya. Kalau gitu kalian berdua yang membunuh Abu Jahal, kata Rasulullah. Udah, pada akur deh. Setelah itu, ini anak yang tangannya terputus bilang, ya Rasulullah, tanganku. Nabi bilang, mana tanganmu? Dia himpit, diambil, ya Rasulullah. Dibacakan nama Rasulullah, diludahin, ditempel lagi seakan-akan enggak pernah terjadi apapun sallallahu alaihi wasallam. Hadza mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Hadza mu'jizat Rasulullah. Dan ternyata Abu Jahal belum mati. Hanya terkapar aja. Tapi udah enggak bisa melakukan apapun. Datanglah Abdullah bin Mas'ud. Siapa ini Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat yang masuk Islam udah lama. Orang kecil di Mekah. Yang enggak dihargai oleh orang, penggembala kambing, Abdullah bin Mas'ud. Kebetulan juga memang fisiknya kecil. Orang tua dia. Cuman fisiknya kecil, sampai disebutkan tuh Abdullah bin Mas'ud enggak tinggi orangnya, pendek. Tingginya kurang lebih di sekitar 2 hasta, pendek. Terus kurus. Betisnya terlalu tipis. Sampai satu kali itu waktu mereka di Madinah, Abdullah bin Mas'ud manjat pohon. Manjat pohon arak. Pohon arak itu pohon siwak. Dari situ diambil kayu siwak. Dia pengen, dia manjat untuk memotong batangan pohon arak untuk dijadikan siwak. Tiba-tiba angin menghembus kencang. Begitu angin menghembus kencang, tersikap tuh apa namanya, betisnya Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat tertawa ngelihat nih betis tipis banget. Rasul nanya, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, kami tertawa ngelihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang tipis banget bagaikan lidi. Nabi bilang, tahukah kalian itu betis yang kalian tertawakan nanti ketika ditimbang di timbangan hari kiamat dia lebih berat dari gunung Uhud, katanya Rasulullah. Naam, Abdullah bin Mas'ud. Itu dia adalah orang pertama di Mekah yang membacakan Al-Qur'an secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir Quraisy dengan resiko nyawa. Bagaimana? Ketika diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ayat, Nabi bilang, siapa yang dari kalian yang berani membacakan ini ayat di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Maka berdirilah Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah, dengan tubuhnya yang kecil. Dia berangkat. Dapetin orang-orang kafir Quraisy lagi berkumpul di sekeliling Ka'bah. Maka dia teriak, ya ma'asyara Quraisy, pada kumpul semuanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membacakan dengan suara lantang ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan itu. Marah orang-orang kafir Quraisy, digebugin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Di antara yang ngegebugin Abdullah bin Mas'ud tahu siapa? Abu Jahal. Itu dipukul Abdullah bin Mas'ud sampai telinganya belah. Belah berdarah. Pulang Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah dengan air mata berlinang. Nabi terharu, sedih. Tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud ketika pulang didampingi oleh Jibril alaihi salam. Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah dengan darah di telinganya, air mata berlinang, dipukulin, digebukin. Nah, Jibril mengantar Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah dengan tertawa terbahak-bahak. Rasul bilang sama Jibril, ya Jibril, Abdullah bin Mas'ud menangis, kenapa engkau tertawa? Apakah ini pantas? Jibril bilang, ya Rasulullah, satu saat engkau bakal tahu rahasia dari tertawaku ini. Jibril enggak cerita itu waktu berlalu sekian tahun. berlalu sekian tahun hingga mereka hijrah hingga pertempuran Badar. Ketika pertempuran Badar, ternyata Abu Jahal terkapar, udah gak bisa berbuat apa-apa. Abdullah bin Mas'ud lewat, ngeliat, wah ini Abu Jahal masih wabihi remak, masih ada sedikit nyawa. Kan tinggi besar Abu Jahal, wah, Abdullah bin Mas'ud kecil. Pedangnya juga kecil, udah tumpul. Udah tumpul. Walhasil dia naik ke dadanya Abu Jahal. Yang tinggi besar itu, wahada Abdullah bin Mas'ud, duduk di atas dadanya. Melek Abu Jahal. Ngelihat enggak asing, sama-sama di Mekah kenal. Ruwai al-Ghanam. Penggembala kambing. Penggembala kecil katanya. Hei penggembala kecil. Penggembala apa namanya kecil. Berani-beraninya engkau berdiri di atas pemimpin bangsa Quraisy. Duduk di atas dadanya pemimpin bangsa Quraisy. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Ya Abu Jahal, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Allah. Diam Abu Jahal. Abu Jahal dengar gitu, diam, enggak bisa ngomong. Dia tahu udah apa Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal udah terkapar sekarat. Udah enggak bisa berbuat apa-apa dan dia tahu Abdullah bin Mas'ud duduk di atas dadanya untuk menyembelih dia. Menyelesaikan udah. Sebelum disembelih, Abdullah bin Mas'ud nanya sama Abu Jahal. Ya Abu Jahal, ente tahu sekarang ente bakal sembelih ente. Ente pengen tanya sama ente. Sebenarnya di mata ente ini Muhammad utusan Allah yang jujur. Benar-benar utusan Allah yang jujur atau pendusta? Apa jawab Abu Jahal? Wallahi inna Muhammadan lasadiq. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang jujur. Dan dia adalah seorang Nabi. Terperanjat Abu Jahal. Sampai Abdullah bin Mas'ud. Lantas kenapa engkau perangin dia? Kalau ente ini tahu kalau dia penjahat. Kalau dia adalah seorang Nabi yang jujur. Kenapa engkau perangin dia semacam ini? Apa jawabnya? Al-hasad di dalam hati. Kedengkian. Kesombongan. Itu aja. Kedengkian dan kesombongan apa? Katanya, ya ruwai al-ghanam, kita ini dengan Bani Hashim dari dulu kita selalu bersaing. Enggak boleh kita kalah. Kalau di tengah-tengah dia, di tengah-tengah Bani Hashim ada orang yang dermawan, di gobilah kita, bangsa kita pun mesti ada orang yang dermawan bersaing dengan dia. Hasad. Penyakit yang sama yang membuat iblis dilaknat sama Allah. Kalau di tengah-tengah Bani Hashim ada seorang yang alim, maka dari gobilah kita mesti ada orang yang alim juga. Kita bersaing. Kalau di tengah-tengah dia ada seorang tabib, di kita juga mesti ada tabib. Dan begitu seterusnya. Nah sekarang di tengah-tengah dia ada nabi. Bagaimana kita mau cari nabi dari bangsa kita? Kagak ada. Ya nabi cuma satu tuh. Enggak ada lain untuk menyainginya melainkan adalah dengan mengingkarinya dan memeranginya. Lihat penyakit hasad dan kesombongan yang membinasakan. Tuh lihat. Akhirnya sampai Abdullah bin Mas'ud nanya. Sekarang kau udah dikalahkan. Bagaimana perasaanmu? Apa jawab Abu Jahal? Aku ketika dikalahkan saat ini, aku enggak merasa sedih, bahkan sebaliknya aku bangga. Bagaikan seorang pembesar kaumnya yang dikhianati oleh kaumnya. Dia menganggap seperti itu. Hanya saja yang membuat aku sedih satu. Aku tumbang bukan di tangan kaumku sendiri, tapi di tangan para petani itu, maksudnya orang-orang Ansar. Itu yang membuat aku malu. Alangkah bangganya kalau aku ini dibunuh, mati tumbang oleh tangan kaumku sendiri yang mengkhianatiku. Itu kebanggaan bakalku, katanya Abu Jahal. Cuman itu aja yang membuat aku sedih. Aku ditumbangkan oleh tangan mereka, para petani, orang-orang Ansar, maksudnya orang-orang Madinah. Terus Abu Jahal nanya, di medan perang aku melihat ada beberapa pasukan, banyak jumlahnya, mereka tinggi-tinggi, putih pakaian mereka, dengan imamah warna kuning. Siapa mereka itu? Aku enggak pernah kenal mereka. Itu bukan orang Yathrib, bukan juga orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Siapa mereka? Abdullah bin Mas'ud bilang, yang kau lihat itu adalah para malaikat yang Allah turunkan untuk kami berjuang bersama untuk mengalahkan kalian. Lihat, orang kalau hatinya udah disesatkan oleh Allah, mestinya kan ngedengar begitu, dia luluh hatinya. Tahu apa dia jawab? Oh, kalau emang demikian, berarti ini adalah kebanggaan abadi bakal kami, katanya. Bagaimana? Kalau manusia cuman perangin manusia, kalau kita bangsa Quraisy, harabna man fil ardi wa man fis sama, yang kita perangin penduduk bumi dan penduduk langit. Tuh, lihat syagawa. Udah, Abdullah bin Mas'ud ngambil pedangnya yang kecil, yang tumpul, mau digorok, gak mempan. Iya, ente bayangin Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, terus tuh pedang kecil, terus udah tumpul. Wah, sampai Abu Jahal besar tinggi, enggak kepotong lehernya. Sampai akhirnya Abu Jahal bilang, ente mau gorokannya jangan pakai itu, ambil pedangannya, ente gorokannya pakai pedangannya sendiri. Terus kalau ente pengen nyembelih aneh jangan dari dagunya aneh, tapi dari ujung leher aneh, yang di apa ya, sambungan antara leher sama dada nih, celong situ. Supaya apa? Leher aneh lengkap, kepala aneh besar, jadi Muhammad ngelihat kepala aneh besar. Dan kalau ente udah bawa kepala aneh di hadapan Muhammad, bilang sama dia, aneh musuhnya dia hidup dan mati. Sampai segitunya. Udah disembelih sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, saya bilang orangnya kecil, itu kepala udah disembelih, mau dibawa gak bisa, keberatan. Dia bingung apa yang mau ini. Dia cari tali, dapetin apa namanya, tali tipis begitu, mengikatnya bagaimana. Kupingnya Abu Jahal dibolongin pakai pedang sama dia, terus dimasukin, diikat, ditarik, diseret. Datang Abdullah bin Mas'ud ngadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ngadap kepada Rasulullah sambil bawa narik kepalanya Abu Jahal tuh. Jibril datang sama Nabi Muhammad ngantar Abdullah bin Mas'ud sambil tertawa terbahak-bahak. Ya. Rasul ketika ngelihat Abdullah bin Mas'ud datang bawa kepalanya, ahwa-hwa, dia nih Abu Jahal. Ya Rasulullah, huwa dia Abu Jahal. Itu waktu juga Nabi sujud syukur sama Allah. Diceritain sama Abdullah bin Mas'ud semua percakapannya. Nabi bilang, syuf, lagad mata Fir'aun hadihil ummah, telah binasa Fir'aun ini umat, dan sungguh Fir'aunku ini lebih jahat daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Fir'aunnya Nabi Musa waktu tenggelam masih ada sedikit tuh nyawa. Ya, ketika udah sampai di tenggorokan, dia bilang, amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Allah yang dahulu bani Israel beriman kepadanya. Cuman udah gak manfaat saat itu. Masih mengakui di akhir detik-detik terakhir. Tapi Fir'aun ini umat, dia bilang, ada musuhnya dia hidup dan mati. Nabi bilang, Allah. Terus Jibril ketawa, ya Muhammad, ingat ketawanya aneh dulu? Iya. Apa itu? Tuh lihat, apa namanya, kuping dibalas apa ku? Kuping. Kupingnya Abdullah bin Mas'ud yang waktu dulu dipukul sama Abu Jahal sampai belah, dibalas sama nih lubang yang dilubangkan di kupingnya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Kuping dibalas kuping dan kepala adalah bonus, katanya. Waras dia ada. kepala kuping dibalas kuping, al-udhun bil-udhun waras ziyadah. Kuping dibalas kuping dan kepala adalah bonusnya. Allah tersenyum. Nabi Muhammad teringat itu yang puluhan tahun lalu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai, bayangin Musa alaihi salam minta dilapangkan dadanya menghadapi Fir'aun. Oh, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah minta sama Allah. Sebelum dia minta udah ditawarin dulu sama Allah. Allah bilang alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami ya Muhammad selalu dan senantiasa melapangkan dadamu? Allahumma salli alaihi. Tuh lihat ungkapan dari Allah yang penuh dengan apa namanya, kelembutan, kasih sayang, cinta, manja. Allah memanjakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami melapangkan dadamu ya Muhammad? Allah. Terus lihat ente kalau cari di Al-Quran nabi-nabi yang disebut sama Allah dalam Al-Quran, enggak ada kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa, semuanya disebutin satu persatu namanya oleh Allah. Tapi lihat, Rasulullah disebut oleh Allah dengan gelarnya. Itu ntar bakal kita bahas. Cuman yang luar biasa, ampe detail anggota tubuh, anggota fisik tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadanya Nabi disebut sama Allah. Alam nasyrah laka sadrak, dada. Ada enggak dadanya Nabi yang lain disebut sama Allah? Enggak ada. Dadanya Nabi Muhammad sadrak. Enggak cuma dada. Hatinya Rasulullah, ya, jantungnya Nabi Muhammad disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Ala qalbika litakuna minal mundhirin. Yang Allah turunkan kepada hatimu, katanya Allah. Jarinya Rasulullah disebut sama Allah. Takhutuhu bi yaminik. Apa yang kau tulis dengan tangan kananmu. Telinganya Rasulullah disebut, matanya Nabi Muhammad disebut, lisannya Nabi Muhammad disebut. Tuh lihat, setiap anggota badan Rasulullah secara fisik disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah, Allah, Allah. Kakinya Nabi Muhammad disebut. Allahumma salli alaihi. Punggungnya Nabi Muhammad nih, belakangnya Nabi Muhammad disebut sama Allah. Allah bilang wa rafa'na laka dhika alladhi anqadha dhahrak, yang menjadi beban bagi punggungmu ya Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sebutan dadanya Nabi Muhammad ente sebut sadrak tuh ditulis pahala. Tiap kali ente sebut dadanya Nabi Muhammad ditulis pahala sama Allah. Punggung Nabi Muhammad yang tersebut ditulis pahala sama Allah. Allahumma salli alaihi. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Wa insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang kita bakal bahas lagi lebih banyak tentang ini. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. يا رب العالمين ويا أجود الأجودين ورحم المساكين وذا القوة المتين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah, insyaAllah besok hari Rabu, hari Rabu acara ziarah kubra di makam keramat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ya, dari jam 4:30 itu udah mulai acara baca kitab di majelis sampai waktu sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, sama-sama berziarah ke makam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian balik makan. Itu hari Rabu. Hari Kamis maulidnya, salat asar berjamaah di sana sampai sebelum maghrib. Itu acara bakal orang laki khusus, ya. Wah, insya Allah disiarkan juga dari streaming kita, insya Allah. Kemudian hari Jumatnya di Kuitang juga maulid khusus bakal orang perempuan. Kapan tuh? Pagi. Waktunya Jumat tuh dari jam 10 sampai sebelum Jumat atau pas Jumat. Dari jam 9-an mungkin ada jadwalnya. Itu bakal orang perempuan khusus. Kemudian di hari Jumat kita orang laki maulid di Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, subuh situ gabungan. Kemudian juga lain dari itu, la ilaha illallah, maghribnya di Al-Hawi, baca apa ya, burdah hari Jumat malam Sabtu. Kemudian hari Sabtu pagi di Al-Hawi lagi. Kemudian setelah itu di mana? Habib Hud habis zuhur, asar pengajian di wakaf. Ya. Ya, kemudian awal Isya, ya, majelis gabungan yang saya pimpin di mana namanya, kita adakan di Masjid Al-Ma'mur Tenabang. Naam. Udah, terus hari Minggu luar Batang. Kemudian di mana lagi tuh? Luar Batang, Masjid Al-Munawar juga bikin maulid dari zaman dulu, zaman Habib Ali Kuitang. Sebagaimana habis duhur di Al-Munawar. Kemudian juga di waktu yang sama habis duhur itu jam 1 di Kampung Bandan, habis asarnya di makam Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad di Tanjung Priuk. Iya, Senin acara Hall Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Otista. Wah, dan seterusnya. Yang punya kesempatan untuk hadir pada hadir, pasang niatnya yang banyak, insya Allah dikabulin hajat-hajat kita sama Allah. Wah, ini enggak berasa, udah akhir deh tuh. Ini udah, kita udah di akhir-akhir bulan maulid. Selasa besok, ini Selasa besok maulid di mana namanya, malam begini di Empang Bogor. Paginya haul hari Rabu, haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Empang Bogor. Itu udah hari terakhir bulan Rabiul Awal. Habis gitu masuk Rabiul Tsani deh. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah kabulin hajat kita, Allah jadiin kita dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki di antara kita, yang perempuan, mudah-mudahan dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, wa ajudal ajudin, wa rahimal masakin, wa dzal qawatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Allah. Ya Allah, Allah, Allah, Ya Allah, jamil ahwalana warham wala tamtahinna. Allah, Allah, Ya Allah, Allah, Allah, jamil ahwalana warham wala لا يكحل العين حيا دان ليلة سامرنا نبكى جدا من مغنى سليمان لف معنا الله يا الله الله الله يا الله جمل لنا وارحم ولا من زن البارق ليلة على طور سينا يوم سكت بس منه ونحن اصطلينا الله الله يا الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتلئ حِنَّا مَنْ نَظَرَ مِنْهُ بَرْغَاسَهْ مِنْ هَوَانَّا مَنْ سَمِئَ النَّاتَ الْمَازُونَ يَغْشَى يَبْنَى الله الله يا الله يا الله ارحمه وانذر فإنا معنا مثل أولاك لذاقه من قبل كنا أهل حضرات المنشر بهم قد جربنا والذي عاثرونا ما دروا اجمعنا الله الله يا الله الله الله من شراب المحبة والصفا لشربنا واصطبحنا من أقداه الهوى واغتبقنا كل من كان ينكر لا يجي يستمعنا يجتمع فضلنا ناس الكتاب المبين ولا تمتحنا أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم للكيس يا الله بهم جد علينا ولا تمتحنا بالعفاف الدار والكل منا جمل أهوالنا أرحم ولا تمتحنا الله الله يا الله أحوالنا وارحم ولا تمتحنا الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة سليه شان ظهر باتنا لا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويسلي شان ظهر باتنا رأولي الكون أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا أننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة حضيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منان لا باكتساب منان بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أبي وآله وصحبي إذا دطس صحبي والحمد للإله في البدء والثناء.